datang melekat. Bila diri sedang dibuai dalam dan ada indah dari darimu, rasa datang bahagia yang selalu saja merajai tanda baikmu. Serasa seirama simfoni yang telah kau gubah indah lewat nada rindu jari-jarimu. Serasa satu jiwa bahagia.